ada Tuhan selain Allah. Taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah.